ini menyapa tubuhku. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terhempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubahmu yang memutih menjadi permadani seperti cinta yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diri biasa, semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu seangin bidadari, seharusnya aku cermin diriku sebelum tirai hati. Seperti